saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin wa tahirin wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Saudara-saudara seiman dan seakidah, hari ini kita hidup di zaman terkategori akhir zaman. Allati kasura fihi fitan, yang di dalamnya terdapat fitnah-fitnah yang begitu banyak. Fima dhahara wa mabatan, yang nampak ataupun yang tidak nampak, batin ataupun zahir. Kemanapun kita pergi, kita akan mendapatkan fitnah. Kemanapun kita masuk, fitnah mengejar kita. Bahkan bertemu dengan siapapun, akan datang fitnah berikutnya. Bahkan masuk ke dalam rumah kita pun, kita akan terkena fitnah, ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sedikit dari kalangan hamba-hamba Allah, bahkan orang-orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena begitu gencar fitnah tersebut, sehingga hari ini hati kita terbawa, terpaut mengikuti orang-orang yang sesungguhnya jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala, yang kita jadikan role model dalam kehidupan kita, yang kita jadikan sebagai suri teladan, bukanlah orang-orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bab bertawakul, dalam bab rezeki, hari ini kita sama persis dengan orang-orang yang terkadang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini orang tergantung dengan pekerjaannya. Dia merasa jika tidak bekerja, maka tidak akan dapat fulus. Jika tidak dapat fulus, maka tidak bisa buat apa-apa. Jika dia tidak buka toko, maka dia tidak bisa makan. Kalau dia tidak bisa makan, maka tidak bisa hidup. Sehingga pekerjaan kita, toko kita, tender kita, tanpa kita sadari, ma'asalam muslimin hari ini telah menjadi Tuhan-Tuhan kecil bagi kita selain Allah Ta'ala. Orang berangkat pagi pulang malam. Ada angkatan 6-6, berangkat jam 6 pagi pulang 6 sore. Subhanallah. Dan tidak jarang, tidak hanya meninggalkan keluarga dan anak. Tidak hanya meninggalkan tempat kediaman kita untuk mengejar dunia yang sesungguhnya telah ditulis oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalaluh. Bahkan 50 ribu tahun dalam hadis yang sahih telah ditulis oleh Allah rezeki kita. Bahkan Allah mengatakan, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Di langitlah rezeki kalian telah digantung, yakni telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, rezeki kita telah dijamin oleh Allah Tabaraka wa taala. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, ma'asyiral muslimin, kebanyakan manusia, subhanallah, taubahnya seperti orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya meninggalkan anak dan istri dan rumahnya, bahkan meninggalkan kewajiban Allah yang lebih penting. Dengan alasan mencari rezeki adalah perintah. Maka demi untuk perintah ini ditinggalkan perintah yang lebih hebat, yaitu apa? Salat 5 waktu, menjaga aturan-aturan agama, semua dilanggar, semua ditabrak, tanpa mengindahkan yang halal ataupun haram. Benarlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan dalam satu hadis, akan datang satu zaman pada umatku ini di mana manusia tidak akan menghiraukan ahalalun ahramun, dari yang halal ataupun yang haram, semua akan diambil, tidak peduli. Bahkan muncullah istilah mencari yang haram pun susah, apalagi yang halal. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Padahal sesungguhnya rezeki kita diatur oleh Allah. Seberapapun yang Allah telah tentukan pada hari itu kita, maka segitulah yang kita akan dapatkan bagaimanapun usaha kita. Hanya ada orang salah. Kita bekerja, kita berikhtiar itu bukanlah tujuan, tapi itu sarana. Sarana dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Memang meninggalkan pekerjaan haram, tapi yakin dengan pekerjaan juga syirik besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pekerjaan itu yang mendatangkan rezeki. Bukan keringat kita yang mendapatkan rezeki. Rezeki datang dari takdir dan kuasa Allah. Sedangkan kita bekerja adalah untuk menjelaskan perintah Allah Ta'ala. Allah bisa berikan rezeki tambah dengan usaha yang kita lakukan. Berapa banyak usaha yang kita dapatkan ternyata enggak bernilai apa-apa, tetapi Allah berikan rezeki dari jalan-jalannya dari sangka-sangka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita berkeyakinan kita punya barang harus beli, itu kaidah yang umum yang dibeli oleh masyarakat, padahal Allah mampu memberikan rezeki, memberikan apapun tanpa harus beli jika Allah menghendaki. Yang penting ikhtiar kita harus lakukan sebisa mungkin, sedapat mungkin. Dimisalkan seorang petani ketika ingin menanam sebuah pohon yang sangat tinggi ini, atau menanam bunga ini mungkin, apa yang kita lakukan sebagai seorang manusia? Kita menyemai benihnya atau menanam bibit yang masih kecil, maka dalam beberapa waktu yang tidak lama dia akan tumbuh, akan tegak berdiri, batangnya akan menjulang ke langit, dahannya akan kemana-mana, subhanallah, rimbun, sehingga setelah itu akan muncul bunga-bunga, dari bunga keluar pula buah-buah. Pertanyaannya adalah, berapa persenkah usaha yang dilakukan oleh seorang petani tersebut, oleh pekebun tersebut? Dia hanya menanam, merawat, jika perlu dikasih siram, jika perlu dikasih obat, tapi yang membesarkan dahannya, yang membesarkan batangnya, yang mengeluarkan daun-daunnya menjadi begitu rimbun, sehingga bisa orang duduk di bawahnya seketika diterik matahari yang begitu panas, kemudian mengeluarkan bunganya, mengeluarkan buah-buahannya yang siap dimakan oleh manusia dan hewan. Maka berapa persenkah usaha manusia jika dibandingkan usaha Allah Tabaraka wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi ini? Karena itulah, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakallah, pada kali yang singkat ini disampaikan Nabi Muhammad pernah bersabda, "Law annakum tatawakkaluna Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thayr." Subhanallah. Yaqdu khimasa wa ya'udu wa yaruhu bitana. Hadis riwayat Tirmidzi wal hadis sahih. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, seandainya kalian bertawakal dengan benar-benar tawakal, dengan tawakal yang benar, dengan tawakal yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah akan berikan kepada kalian rezeki sebagaimana diberikan rezeki kepada seekor burung yang terbang di pagi hari. Di pagi hari dia berangkat dengan perut yang kosong, kembali dengan perut yang kenyang. Kenapa setiap makhluk hidup di muka bumi ini, yang masih bergerak, yang masih hidup, yang masih ada nyawanya, semua dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak perlu takut dengan rezeki Allah. Usaha yang kita lakukan karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh yakin dengan usaha itulah mendatangkan rezeki kepada kita. Ini yang kita harus hindari. Karena itulah, ma'asal muslimin rahiman wa rahimakumullah, kita harus bedakan. Rezeki datang dari Allah. Ikhtiar yang kita lakukan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah, jika Allah berkehendak, Allah berikan rezeki dari situ. Jika Allah berkehendak, Allah berikan rezeki dari tempat yang lain. Tapi yakin, selagi manusia masih hidup, maka tidak akan pernah diberikan rezeki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa lam tamutan nafsun. Tidak akan pernah mati seorang jiwa. Jiwa manusia tidak akan berpisah dengan jasadnya. Manusia tidak akan pernah dipanggil oleh Allah selagi belum sempurna rezekinya di dunia ini. Inilah yang kita harus yakini. Inilah yang kita harus rubah mindset berpikir kita, keyakinan kita, dan i'timad kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Kita hilangkan i'timad, keyakinan kepada kebendaan, kepada makhluk, kepada usaha, kepada ikhtiar kita, kepada pekerjaan kita, kepada tubuh kita, dan kita sandarkan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Wafakana wa ayyakum lima yubihi wa yardha walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihatku untukmu.